Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan wahai Nabi SAW, apakah Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian Allah-Allah, kalian ejek, kalian hinakan? Jangan lagi kalian meminta maaf, mencari alasan. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Lihat. Sehingga seseorang itu bisa keluar dari keimanan, dari keislaman, apabila dia apa? Istihza biddin. Mengolok-olok agama. Apalagi menghinakannya, menganggapnya suatu kejahatan. Ini betul-betul apa? Kejahilan yang menyedihkan sekali. Muslim menisbatkan diri kepada Islam, mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, tapi membenci hukum Allah dan Rasulnya. Entah karena dia tertipu atau sebab-sebab yang lainnya. Maka pahamilah wahai muslimin, agama kalian, agar jangan sampai kalian membenci sesuatu ya, hanya karena kebodohan, hanya karena mengikuti hawa nafsu, hanya karena mengikuti kebanyakan orang ya, terpengaruh dengan media-media yang kebanyakan yang dimiliki oleh orang-orang kufar, sehingga kalian membenci sesuatu yang sesungguhnya itu adalah agama kalian. Seperti masalah ta'addudu zaujat ini, menikah lebih dari satu, beristri lebih dari satu. Wal amru kama qil, dan sesungguhnya perkaranya, perkara ta'addud zaujat ini, sebagaimana yang dikatakan, at-ta'addudu min mahasinil Islam. Beristri lebih dari satu itu termasuk dari keindahan Islam. Itu yang harus kamu tanamkan pada dirimu. Wahai muslim, ini yang benar. Pelajari bagaimana bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, agar kalian betul-betul memahami masalah ini. Kemudian saya mengatakan, faqad kana masyru'an min qadim fi syari'a fi syara'il qadimah. Dan sungguh masalah ta'addud ini, beristri lebih dari satu ini, sesungguhnya merupakan masalah yang sudah disyariatkan sejak lama dalam syariat-syariat para nabi terdahulu. Kana fi Taurah ausa min dzalik. Di dalam Taurat itu sangat luas disinggung masalah ini sebagai suatu yang mulia. Wal Injil juga dalam Injil. Hatta kana li Daud alaihi salam mi'atu mar'ah. Sampai-sampai Nabiullah Daud alaihi salam itu punya 100 istri. Bayangkan kalau syariat terdahulu itu. Kalau kita syariat Islam mengizinkan yang lelaki untuk menikah paling banyak berapa? 4. Itu sudah GGR kayak mau kiamat. Bagaimana kalau kalian tahu syariat sebelumnya? Seorang nabi yang mulia Daud alaihissalam 100 istrinya. Mau dibilang apa? Mau kamu bilang sebagai penjahat kelamin? liyadz billah. Atau apa istilah-istilah yang disebarkan oleh mereka itu. Beliau Nabi yang mulia, yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentunya jauh dari perbuatan hina seperti itu. Tua istrinya lebih dari satu, bahkan 100. Kenapa? Nah, ini akibat apa? Propaganda yang sangat gencar dari mereka musuh Islam tadi, sehingga tertutupi kebagusan ta'adudz zaujain ini dari kebanyakan muslimin akibat kebodohan, kurangnya informasi yang benar tentang Islamnya, terlalu banyak menonton siaran-siaran para propagandis tadi itu sehingga terpengaruh dengannya, mudah mempercayainya, padahal mereka itu orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalian dengan berita Al-Quran wa Sunnah, kalian tidak meyakininya, sementara berita dari para propagandis tadi, kalian menerimanya seakan-akan wahyu. Itu suatu kejahilan yang nyata. Kemunduran, wahai kaum muslimin, bukan kemajuan itu. Kalian akan terbawa oleh ajakan mereka pada kehinaan, bukan kemuliaan. Karena ajakan mereka tadi itu, ya, yang diinginkan pada akhirnya nanti adalah kalian itu berhubungan bebas, gak pakai nikah. Itu, ya, itu sudah apa? Banyak korbannya. Ya kan? Banyak korbannya. Na'udzubillah. Maka waspada, wahai kaum muslimin, dari berbagai macam propaganda yang ada itu. Caranya mudah. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Pelajari dengan baik. Jauhi itu yang namanya mengikuti media-media orang-orang kafir tadi. Karena itu semua ada skenarionya. Ada rencana-rencana yang sudah ditata rapi oleh mereka demi mempengaruhi umat manusia untuk mengikuti kemauan mereka. Nah, akan tetapi Allah Ta'ala berfirman, wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah subhanahu wa ta'ala balas makar mereka. Dan Allah adalah sebaik-baik yang membalas makar. Yang penting adalah bagaimana masing-masing kita membawa diri sendiri. Ya, agar jangan terbawa arus. Ya. Sehingga mengikuti sesuatu tanpa hujjah yang berakibat apa? Penyesalan di kemudian. Lihat Allah Ta'ala berfirman apa? Wa qala alladhina wa yawma ya'addu dhalim ala yadayhi. Dan pada hari orang-orang yang zalim itu menggigit tangannya. Yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sahib. Dia mengatakan, duhai kiranya aku dulu mengikuti jalan Rasul. Ya laitani takhatu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai kiranya dulu aku tidak mengikuti si fulan itu sebagai teman dekatku. Laqad adallani anidh dhikri idh ja'ani ba'da idh ja'ani. Nah, sungguh si fulan itu telah menyesatkan aku dari adzikir, dari ilmu Allah Ta'ala ini, setelah ilmu Allah Ta'ala datang kepadaku. Dia yang menghalang-halangiku dari ilmu ini, dari petunjuk ini. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan sungguh syaitan itu benar-benar apa? Akan membiarkan manusia itu ketika mengikuti dia sampai pada kemauannya, ketika sudah datang azab, sudah jelas perkara mana yang hak, mana yang batil, si syaitan yang terlaknat tadi apa? Berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Tidak bisa membela apapun. Tinggallah yang mengikuti tadi apa? Menyesal dengan penyesalan-penyesalan yang tidak ada henti-hentinya. Itu akibatnya. Makanya dari awal Allah Ta'ala sudah ingatkan. Inna syaitana lakum adu. Fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Innama kana yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia hanyalah mengajak pengikutnya itu untuk menjadi penghuni neraka sa'ir.